Lho sak niki melu nabi enak pisan. Ora jaluk apa-apa. Kongkor sembahyang ngono ya. Ana sing mek setahun pisan riyo-riyo. Lha niku lak padha kali wong Indonesia, wong Surabaya zaman 10 November. 10 November niku gendera niku njaluk nyawa. Perang 10 November niku lak meng perkara gendera disuwek karo santri. Wakil dadi perang sak mono gedene. Muatek kabeh. Wedil-bedilan. Sampai ono mati ono sing napa 10 November. Nah iku meng gendera njaluk nyawa. Nah saiki kan wis ora njaluk apa-apa to gendera iku. Meng njaluk ngene tok. Ngono-ngono sing alasan musyrik, sing ono alasan ora ono tuntunane sing alasan bid'ah. Iki wis ora njaluk nyawa, wis karek ngene tok. Alasane akeh. Iki mesti wong-wong ngene iki zaman perang biyen babuyute bandar dadu itu. Lah nek uang kan diulangi to. Lho saiki sampean bayangno zaman Nabi. Sayyidina Abu Bakar niku ontone niku dikekno 1000 karo Nabi. 1000 unta. Ora kome setahun pisan pedus ora. Unta. Lunga perang wong 300 ngadepi wong 3000. Berarti zaman Nabi itu perjuangannya tenanan. Saya kira yang terima enak itu awak dewi itu gak ada masjid yang selama itu karena gak ada dok. Lalu saya kira orang saya ini tambah suwi tambah enak ini kok ya tambah kayak tambah cerewet itu. Jadi, Nabi itu dimuluti ngeten iki niki. Gue nanda akan apa Dewi ini seneng ora to. Duwe nabi mek ngono tok. Wong sesuk iku melu. Dewi ini kok sesuk iku melu to. Melu sapa? Melu nabi. Lah melu nabi kok kenal wae ora. Coba sampean kadang kula nu karo wong sing ra gelem melok mulutan terus piye carane wong-wong iki ulangane kok jatos ilang ngoten niku. Bendino titip. Lucu pula sampean salat iku lah. Salat palsu to. Wah, kok ecep. Koyo asli-asli yo. Tapi ono bakso ngono isinya ilang. Ting-ting, bakso. Sujud sinyal hilang. Coba sampean lo salat lo no, ngentut ini wis. Allahu akbar. Sampean lo sak pirang menit dah muni inna salati wa nusuki wa mahyaya. Begitu melek ini sampean maca kaligrafi. Apa menawa iki mau salat isya gambare wis ana. Lho hadir ini Allah Akbar ben sarunge bolong mirahe lha iki ngibadah ya ngibadah tapi ngibadah awak dhewe iki lak ngibadah meng kaya-kaya weruh Gusti Allah wong nameng ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka lho ibadah sing kaya-kaya ngeten iki lho iso diterima Gusti Allah. Sebab napa? Dititipno kali Kanjeng Nabi kanthi maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu dititip. Ngono iki ora kenal. Lha mulo diperingeti ngene iki lak dhewe iki lak dadi umat iki lak ya cek kenal. Wong sesuk mati niku ya rombongan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Mlebu nang rombongan kawula-kawula ku. Jadi kadang dhewe iki dhek ora ngerti. Tur Maulid Nabi niki mbiyen niki pancen digawe kalih para napa ge carane ngono. Para penggerak-penggerak Islam, para muharrik-muharrik Islam sekitar abad 12, abad 13. Oh, kira-kira zaman kene iki Singosari. Niku sing barakane Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Umulutan niku digawe panjene mbiyen. Sebab napa? Wong Islam lu perang wis kepegelen. Pernah ini perang salib. Oh, ini pegelen wong Islam. Beh. Perang iki piye? Siki kalah pemenang, kalah pemenang. Sementara pasukan salib waktu niku dipimpin naminipun Pangeran Richard. Pangeran Richard niku wis gendeng-gendenge panglima perang. Niku nek mangan karo mbleh wong iso. Gelare niku Lionheart, si hati singa. Lah niku nantang Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, "Kang, perang sesuk, mati sesuk, urip sesuk." Namine perang puputan. Niku disepakati teng lembah namine pun Antokia. Niku cedhake Filistin mriku. Lah pasukane Pangeran Richard niku dicancang sikile pun dirante. Mboten iso mudhun, mboten iso mundur. Mikul kayu salib saking Golgota. Salib sing tau diingat nyalip Yesus niku dipikul. Semangate lah ya wis ora umum. Mati saiki ngono. Lah wong Islam mati kono kok tenanan di perang. Lah dhewe kira-kira menang apa ora ya? Wah, kalah kita. Sik. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi mumet piyekno wong-wong. Akhire terus istikharah entuk isyarah. Ben wong iki semangat maneh kudu ana sing nyeritakno kit lahir Nabi tekan sedane Kanjeng Nabi. Cek roh Nabi ya perang tau kalah, tau menang, mau kalah. Nabi kaya diceritakno. Lah akhire mulai didamel lomba penulisan riwayat hidup Kanjeng Nabi. Lah niku terus sing tertuang teng kene dibak kalian berjanji janjene. Lho akhirnya supaya wong kabeh ngerti ceritane Nabi. Lah niku diwacakno bareng-bareng pas peringetan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Pokoke itu diwacakno ngene akhirnya wong-wong iki semangat malih. Tukul semangate. Tapi terus wedi mati. Bang mati kira-kira. Lah supaya ora wedi mati dijak ziarah kubur, kuburane para syuhada. Ya roh rono ya akhirnya ngerti lho. Iki gurumu ta iki piye? Hoo iki guruku kene. Lah iki muridé sapa? Muridé kono daerah kono gurune kono. Lho iki gurune ning kono. Terjalin hubungan antar ilmu. Wah akhirnya ya wis nek ngono, tangi perang-perang ya wis. Tapi iki piye ben atine anteng? Wis jak zikir. Ala bizikrillah tatmainnul kuluh mula terus ana zikir-zikir thariqah. Akhire semangat kaum muslimin siap perang maneh. Lha niku. Begitu siap perang, kabeh wong Islam pengin bantu. Sing saking Maroko pengin bantu. Tapi Maroko niku lak kudu ngliwati lautan Atlantik. Lautan Atlantik niku gelombangnya ora umum gede nih. Niku nek diliwati kapal ilang. Wong niku omahe setan segitiga bermuda. Wong Maroko kayune cilik-cilik. Akhir piye carane iso ngliwati lautan Atlantik? Nah, mila terus akhirnya teng mriku ndamel donga-donga piye carane segoro niku adem. Lah teng mriku akhire kondang donga kanggo ngredam laut dikenal kanthi jeneng Hizib Bahri. Hizib segoro. Wacakno Hizib Bahri anteng. Garane tenang. Mula nek wong tani aja maca Hizib Bahri. Sumure sat. Nah, sing saking Kalahari niku kudu nglewati padang sing sakmono jembare, sing bledheke ini ra urus. Duar-duar kadal liwat iso mbledhek. Piye carane ngredam bledhek? Akhire kondang donga naminipun Khizib Barti. Khizib Barti niku njeb bledhek. Niku zaman kula teng pondok nek di latihan niku, nek diwaca niku rambut iku senjegrat kaya rambut pitik lho. Mateng ngono. Wis ngoten e kok kaya mungsuh sunggokok. Narudu bikal a'da'i minggu liwi jatin nabil isim nalbo'at ya bishanat tembok itu nih langsung breng perhotol neng awak ya panasnya orang umum aku nanti wocok itu neng pinggir banyu tadi nih rakuat nih kira cara motor overheat nyemplung nih jiru lubang nanti ini tentang daerah Ngawi Sragen ada uang duwe perguruan sing anti bledek. Dadi wong ngene sambar bledek iki ora apa-apa. Cuman pelajarane niku aneh, ana ngombe getih kirik, ana ngombe getih asu, kucing, getih garangan, getih ula. Akhire kula elingke. Wah, ora mempan sambar bledek. Ben tak wacano Khizib Bakri, Khizib Barti. Bledek pisan medun guyu dek. Bledek kedua medun isih guyu. Ketiga isih guyu. Bareng keempat mulai iyuk-iyuk ini ngeroso ya. Ping lima mun nyungsep pisan. Kok. Lah sing saking Asia nglewati terusan Suez. Terusan iki terusan Suez niku. Niku ketok kok kiri kanan dipanah apa di meriam. Nah supaya ora ketok ana Khizib namipun Khizib Latif. Lah engko nek wis berkecamuk perang sapa sing apa sing diwaca kondang jenenge donga Khizib Nasor. Mula sampean nek ora duwe perkara aja maca Khizib Nasor bendina. Engko bojomu njaluk pegat. Ribut mawon. Ono lho hitungan. Lah engko nek wis kira-kira ora iso kalah apa menang ra cetha wasilah neng Kanjeng Nabi pun pasrah nang Gusti Allah maca sholawat na riya dari mulu akhirnya terus kau itu nih tuh poco mangat mana perang menang dari gue mulu nana uang kok rasa seneng maulid wes ngono rasa seneng jaro kubur wes ngono alok alok toreko kula lu kadang pengen ngerti wong kaya ngene iki ajaran kok ngene iki tukule kok ndi lah ngono to ana jenisnya ngene iki tukule kok ndi sampe gedinge karo maulid lho ngoten niku tenggen kula kathah duka teng mriki enten ngoten niku lho ngoten niku mulo ya Allah ini Mbah Maksum sing sepuh kaya ngoten niku lho. Nah, sing kaya ngeten-ngeten niki jen kathah. Kaya ngoten-ngoten niku. Zaman Nabi ora ana mulutan. Ya ora eneng nek zaman Nabi. Mulutan kaya ngene niki pun zamane Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Lah nek zaman Nabi piyambak mulutane kaya napa? Ya Nabi dhewe ya poso ngono to. Nabi nek mulutan po poso. Lah mengke sahabat takok, poso jeneng Nabi? Heeh. Empun. Begitu Kanjeng Nabi poso, sahabat adang. Mulai bojone takoni, "Dik, masakanmu apa ning omah?" "Napa, Mas? Kanjeng Nabi poso, engko masak sing enak ya. Engko magrib-magrib cek iso didhahar Nabi nggo buka apa?" Poso. Akhire nek Kanjeng Nabi poso mringeti lahire piyambak, kutha Madinah niku mambu roti, mambu daging, wis mambu panganan sing enak-enak. Mangke sonten panganane kudu diatur keteng Kanjeng Nabi. Begitu diaturke Nabi, terus Nabi nyeluk para sahabat, "Kang rene ayo mangan bareng." Terus Nabi ndonga, "Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar." Terus mangan bareng. Niku. Lah engko nek rantek, ya dibungkus digawamu mule. Terus dijenengi berkat niku ngoten niku to. Niku teng zaman Nabi. sing tiyang sak niki kadang ah apa iku ngoten niku panganan kok berkat berkati apa bakal sekali berkat musyrik barang ngoten niku tiyang-tiyang niku ora ngerti nggih maklum mawon wong sing didelok nganggo mata ora tau didelok nganggo ati lha sok abad niku senengane nggawa panganan yang nabi namine tabaruk panganan teng Kanjeng Nabi masak dibeto teng daleme Nabi. Begitu teng daleme Nabi, masakane ku dak sapa? Ya dak Nabi wong diaturke Nabi kok. Terus sahabat dijak mangan, mangan panganane sapa? Ya panganane Nabi. Nah panganane Nabi niku barokah apa mboten? Ya barokah. Contone teng arep kula niki mawon saged kok. Niki wau dak sinten? Ya dak panitia teng mriku. Begitu digeleh mriki dak sinten? Ya dakku. Lu gampang oleh mahami niku. Yo bagus. Nggih ta? Begitu niki teng mriki dakku. Sampeyan tak kei, dikei sapa? Lah ya kula sing ngekei, lu mek ngono tok. Barange padha, wau nek panitia. Omeng nek panitia, ya ora pati keren ya toh. Tapi begitu teng mriki dadi tek kula. Ya keren iki. Begitu tak kekno sampean ngene, yo yo yo yo. Sampean pencikuk iki. Yo. Royo an coba mau sing ngekeki panitia. Nek salah. Yo yo an yo keren. Jadi itu lha apa sih yang ngerti masak dhewe dibeto teng Nabi terus dadi teke Kanjeng Nabi terus Nabi ngangkat tangan donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar terus dipak terus dimakmele kare sahabat lha ngene lha sing dimakam sahabat niku panganane Kanjeng Nabi sing wis didonga dongane conto liyane apa ana ana lanang karo wedok lanang wedok mlaku wong loro teng KUA terus teng jero KUA naipe angkah tuka wa zawaj tuka qabil tu nikahaha bar ngoten niku dongane barakallahu laka wa baraka alaika terus metu kok KUA barange isih padha mboten ya padha katoke ya rum salin andeng-andengnya ya tesih po padha tesih sami dereng berubah tapi nilainya berubah barangnya isih padha tapi status dan nilainya berubah dadi apa? Berubah dadi suami istri loh begitu berubah dadi suami istri karena nilainya berubah maka status barangnya berubah sing maune ndemok dosa metu kok kau andemok ganjaran jiwit nyawuk pokoknya ganjaran lengge mlotrokno kathoke barange tesih padha mboten tesih lha iki lho barange tesih padha ning nilainya berubah dengar kami lagi sih uang kadang uraro bayangan ini seci le barangnya podo tapi nilainya berubah lagi le sing jenengan ini barang sama tapi terjadi perubahan nilai sok abad masak diatur ke Nabi statusnya berubah tadi teh Kanjeng Nabi metu sing digawa sok abad senajan mau teh dewi masak itu kok begitu metu berubah dari teh Kanjeng Nabi lemek orang itu lu jenengan nih wong diwacak no Allahumma barik lana mulo isine barokat wong Jawa ngarani berkat lu apa panganan iso nyimpen tuh barokah ya iso aja meneh panganan gak iso nyimpen donga barokah wong kaset wae iso nyimpen suwara kok iki lho, syuting iki iso ngrekam raiku lho. Iso ngimpriku. Padahal iku isine mbopo men watu, apa besi apa niku. Jerune karet. Iso nyimpen kok. Lho, ana wong mulane kok ora ngandel apa? Panganan iso nyimpen donga. Wah, iki wong kuno iki. Wong tidak berperadaban. Dung, aja meneh kok donga. Kaset niku iso nyimpen suara flash disk iso nyimpen Quran. Lho, mula wong biyen niku paling pinter nek nyimpen apa nginstal panganan niku paling seneng. Cinta kok ditolak. Install panganan. Goleke apel. Isa ridho ya ya Rahman ya Rahim. I love you. Lenge. Ora gelem ya Rahman ya Rahim, wacana sunah mate kaji ajiku jaran go. I love you kudu mawon. Lho iki lho. Jadi lumula biyen calon tekan saiki calon kepala desa. Niku paling wedi karo panganan. Nek panganane ora jelas kondi. Ana panganan kok dadi sapa? Kuatir jangan-jangan panganan iki nek dipangan isine linggis. Napa kok kaya linggis mengkreng ngene. Jenenge santet lho. Lha niku mulo kiai-kiai mbiyen niku andalane nitipke donga teng panganan. Duwe anak kok di ulang ra nyantol blas entek kapur sekilo ora nyantol. Titipi donga. Jikok kok panganan wacana ya fatahu ya ya alim. Duwe anak ora sehat meler ngono mbeli. Wacana ya hayyu ya qayyum. Duwe anak gelutan wacana ya Allah ya la ya latif. Di bojo kok pengen rabi meneh. Ya melu tak kandhani iki. Jiko ki Pak ngombe nek dikene kopi mono apa diudek. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Anje ngono udekna. Terus jak omong Mas, lha apa kok rabi meneh? Ojo to Mas, wis wacana. Bila perlu nyanyikan lagu yang menjadi kenangan berdua. Biar anu apa terhubung lagu apa udah seneng lagu ki aku ya seneng nek tak nyanyek no litip no gini kok dipangan aku ingat lagu kisah berdua mon apabila aku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua hidup sekitar bersama. Itu sing tuwek, sing tuwa-tuwa lagune Dalaila. Sing anom-anom ya, hanya dirimu yang bisa. Gitu. Bal-bal ya. Ah. Cuk. Ngono iki. Loh. Iki I love you mana? Lemu lah saya ni, orang ulama biar ni, angker orang buat. Ada acara-acara apa? Mesti sing dilakukan pertama kali nabaruk no panganan. Mesti cuma ni Allahumma barik lana mulu sampai ono wong beri kini angker no panganan teko kok tu ngani barik mawon mulu panganan teko jenengi barik barian ni angker barik Allahumma barik. Loma barik lan kok borak-barik mulai diani bari. Barian niku Jawa lah ngoten iki. Dukane barik mulo jenengane berkat. Lah sing diarep-arep sing abad iki apa to zaman semono sampai saiki. Sing diarep-arep iku mangan panganan barokah nek dadi daging barokah. Lah daging barokah niku mesti ngejak apik. Tur ora bakal diobong kali geni nro. Lah ora bakal. Uang kok dipanganan barokah ning daginge. Sesuk daginge iku ora mempan diobong geni nro. Oh, iki daging swarga. Gawa teng swarga. Tukul sampean meneh ning swarga. Mulane ana wong ora kena tuturi lambene, ora kena kupinge, ora kena iki panganan baro. Baro Kang, kula niku anggere bocah kok ndewablek ngono. Ana bocah kok ndewablek, ora tak tuturi. Mboten tak tuturi. Anggere esuk tak celuk. Ngene. Allah mbareng. Fuh, pangan. Niku paling 2 tahun wis dadi cah apik. Lah wong diablek-dablek ngoten iki. Heh kula niku mong-mongan kula sing dablek kathah. Biling-bling iki kok kathah. Anggere ana wong ora kena tuturi. Lho sampe wong lara ae tak pakani berkat iki waras kok. 3 tahun tak pakani berkat waras. Wager bendina diwacano Quran iki berase napa pakakno. Lha lu iso waras kok nek iku. Iki lu waras. Bocah bening ra kena tuturi, nek wacana donga pakakno ngono. Mula kula nek ana acara-acara ngeten iki paling seneng gawe nabarukno panganan kaya wong tua-tua mbiyen. Angger ana acara Maulid mesti sing disijekno napa nekane panganan. Lah endi iki panganane? Wibu. Lho, sing kula dhisik lho. Nggih. Coba sampean bayang delok ya. Ini tradisi yang luar biasa. Nggih. Lho. Sampeyan nek ngerti mulutan ning Banjarmasin, mulutan ning Kalimantan napa ning Sulawesi. Niku nek wis kruku mulutan ngeten iki, panganan metu iku ora umum kathahe. Kabeh pengin nabarukno panganan ono sing gantung ingkung, gantung duren. Sampeyan napa mawon, napa mulai teng Jogja. Wong teng Jogja nek pun mulutan tumpenge gedhe sak mejen niki. Wong dandang 1000. Nang dige masak sak dandang isine 2 kilo setengah. Lah sampean bayangno 2 ton setengah iki nek dadi tumpeng gedene sak pira. Dahuwur makke dihias. Ana kacang, ana napa dihias. Lah bar ngoten niku terus mangke didongani Allahumma barik luwer pun royokan. Ana sing sikile mlebu. Allah ya lungge. Mana-mana niku gabul. Napa? Niki gabul upo sing dioyok pertama niku ndok. Wonten ndok sing ditusuk 5 munggah ngeten iki. Niku mangke sing entuk niku bejone ora umum. Siji sakniki payu 30 juta. Ndeng iki jimat kok. Ndeng iki jimat. Terus mangke niku royokan berkat, royokan napa terus digo mulih, ndek anak ora payu rabi, pakane berkat niku. Payung nggih terus payu. Bareng ngono nikah. Ndeng nah paling seneng itu ibu-ibu nggawa kacang uler nih, kacang panjang nih. Biasanya ini kucing dijeroyok ibu-ibu. Kau mulai, gua tombo bujuni nih usah pati kuat menek. Enggak dilungker nongnya tadi kicar ini loh, gua jurah prodi. Ini berkat loh, duit tanah loh, tikusnya akeh, ya dikei berkat nih ku, kelei barokah nih. Lalu gua mulu kata tiang suudon sana, wah itu musyrik itu masa ada lemah tikus tok dikai berkat ini aku kata sing rumongso ngoten niku betul pas lho tapi ngoten niku jen baro ke zaman nabi ya ngoten niku nek panganan kok nabi ini ada sing dipangan, ada sing digelengsor kurma baro lho sebab niku panganan baro kapis ditungani itu mau baro barokah. Lha mulo sampean ana acara ngene sesuk niku nggo panganan sing enak-enak. Terus dijejer digelen ning dhuwur ngene iki ketemu teng mriki. Ah sing tuwa-tuwa panganane sing kelas tuwa, ayam goreng ngono. Nek ra diuntu gawe bubur. Sing cilik-cilik siapke coklat. Silver Queen. Wah, cilik-cilik ngene iki. Nangge supaya napa? Begitu mangke didongani. Dungane donga barokah, panganane niku enak dipangan maneh yo enak. Akhire nek panganane niku enak sing nitip ning jero awak yo kathah, dadi yo daging kathah, enake akeh barokahe kathah. Lah sakniki ra ngerti gawe berkat iki mi garing. Segone wis dimasak kit wingi lho to karo satos sitel. Lha begitu perhitungan itu donga barokah, ora doyan. Akhire dikemule pakakno pitik, pakakno kucing, akhire kucinge barokah. Dengge, dengaten niku. Ya niku mawon urusane mulo. Kita niki masyaallah diulangi. Nah sing paling gedhe karo daging barokah iki sapa to? Iblis. Sebab napa? Wong nek di daging barokah, ilangane daging barokah niku angel. Nek ngilangi wong pikir ya Allah, ya Allah. Ilangane gampang. Enggih napa malah teng sekitar mriki. Berzikir kau wenceng ya Allah. Metu ngoten niku. Iblis ngirim wong. Dikatoki cekak semene terus jengking ngono. Mesti lagi lanang delok lho. Wah. Pun prontol gak nyarane, tapi nek daging barokah ora iso ilang. Angel ilange. Lho, niku lah sesuatu yang sangat sederhana untuk dipahami. Cuman wong saiki kadang ngoten niku wis mboten paham soalnya wis wareg mangan. Mula sesene ana mulutan ngeten iki gawe panganan sing enak, Bu. Mriki kayak meja ngoten niku lha terus ditata panganan sing enak-enak ditata ana coklat. Bila perlu sesuk niki teng mriki didekno cak apa debok nggih. Debok terus dicepi gendera duwe oh sapu ngono. Mungkin cilik-cilik niki begitu barampung royoan berkat mangan enak ketitipan daging barokah. Sampean manten-manten anyar sregep golek berkat supaya dadi yo daging, dadi yo anasir niki nutfae, niki nutfah barokah dadi yo mani barokah. Aja kok arep gawe anak ngene metune ya. Hati-hati. Lengge. Lah niku mulo lan ngene niku tiyang riye ngertos. Mulo sesuk kula suwun nek ngerti ana mulutan ngeten niki masak sing enak e. Enak panjenengan nggo amel kolek terbaik. Aku sing pinter masak mie ayam, gawe mie ayam terbaik. Kula nek mulutan tenggen kula niku sampean mesti ora mbayangno. Kula nek mulutan beleh pitik songo. Pitik songo, pitik siji rata-rata regane sekitar 30 juta. Lha nggih, nek sing tau teng omah kula mesti ngerti jago kula niku tak jejer nggih. Nek mung jagone wong kuwi iki sampluk pitik kula, semaput. Petarung sedaya. Niki teng omah wis disiapke pinten iki sesuk mulutane? Ana 12 kuwi menan. Niku sing paling murah tak delok wingi regane sekitar 20 juta. Nggih. Aku lho seneng karo Nabi kok. Nah orang tuh kok no sapi, sapi kan dagingnya luar ke, sapi ini ono tapi ini piti ayo, ini cemen nih, belah. Mulai sampe ini pengen piti ampuh, itu tinggian kula mereka. Tapi ya, ini sampe tekan kau, langsung tak belah. Ini piti ayo maksudnya ini, bisa ngomong belah sampe ini, dosa. Sampe ini bisa termasuk, orang paling rainan, orang menungsa. Dulu gitu, gayanya dok. Menungso niku gayane tok. Begitu mati. Larangan iwak betik. Larangan iwak sepat. Iwak sepat ke ibu-ibu sik direwangi metu mlayu berbakul iwak ambek kutangan tok. Ani. Ming bot-bote pengin golek batangi iwak. Lah nek batangi wong liwat, iye mlayu. Lha mulo dadi wong aja kemenyek nek wis dadi batang. Ana wong doyan. Badang ngiwak wis diunggahno meja. Badang wong iki cepet-cepet guwak ngono guwak kuburan. Coba. Badang opo badang ngiwak ngono tangi alhamdulillah isih seger. Badang wong nang ira paubar sak kampung. Ngene iku mulo dadi wong aja menyek-menyek. Mulo ben tekan kono dadi apik ayo dititipi panganan barokah. Lho sampeyan duwe cara. Wong Islam iki duwe cara nitipi barokah ning awak, nitipi napa panganan barokah. Lha ngono kadang ora dilakoni. Mulane ana wong nduwe ableg ana sak kampung, wis bendina diajak yasinan, diajak manakiban, terus dikei mangan. Kula dadi apik suwe-suwe. Ya mula sampean nek teng mriki niki gawe yo panganan sing akeh. Engke wong-wong liwat niku nek sisa dikei mangan, sapa ngerti dadi daging barokah, ngerti-ngerti gelem sembahyang menggo Mas. Masjid kan sampean ora perlu nuturi. Nitipi panganan barokah. Mobil niku melayu banter apa ora tergantung bahan bakar. Menungso yang apik ora nih termasuk tergantung bahan bakar. Bakare panganane apa? Wong kok sregepe mangan kirek yo daginge niku yo unsur-unsur kirek. Wakok. Jadi mulah wecah dene duwe cara. Mulah mriki iki iso ya anggere malam Jumat nanti niku pun ibu-ibu ndamel panganan sing enak. Malam Jumat dawet. Malam Jumat meneh coklat. Malam Jumat meneh pitik. Malam Jumat meneh sapi. Mulah dadi apik kabeh. Ketitipan barokah. Lah kok ngerti-ngerti pengen nang Mas, nang masjid. Dene iki dan itu mulutan awal ngoten niku terus itu. Mulai akhirnya sahabat niku sisane nabi ya diroyok apa-apa nabi ya dikiroyokan niku. Lho ngoten niku. Aku dalu ya Pak Presiden ya tak tuturi ngoten niku ya kan. Tak kandhani Pak Presiden mulutan sing asli tapi ora nang pang ning mimbar. Ning mimbar kula nyeritake liya tapi begitu lungguh bareng ya kandhani mulutan sing asli iki berkat Pak. Mula sesuk nek mulutan ning istana ngene ya berkate sing akeh aku yo ngono. Aja kok berkat mentahan wong ngene iki. Soale kula oleh berkat mentahan. Ora berkat teles ngoten. Berkate mentah kok watah. Lho ono sing kiku. Oh niku lho, niki. Dene iki cara umat Islam punya sekali, banyak sekali. Sama nang di masjid ngene. Wong ngerti-ngerti kok iki anggar jamaah aku meh wong 8. Lah ya ora ana sing gelem mriki napa? Bokonge panas. Kei panganan barokah, engko bokonge pengen lunga, Mas. Masjid titipi panganan barokah. Mula nek iso ben malam Jumat iki ana maca berjanjen ana napa lah teng mriki terus mangan panganan berkat, ana yasinan mangan berkat ana tahlilan mangan berkat lah wong tuwa biyen ngerti ngono iku mula wong tuwa biyen nangger ana apa mawon sing didhisikno nekane berkat lho akhire wong Surabaya sing biyen Hindu ya dadi Islam mung do ketitipan panganan barokah kok lah mula wong nek kesurupan barang ngono jenggoke panganan terus didongani buk ngono niku jine lunga dadi lha niki sing ilang. Mulutan ngaji sering tapi mulutan panganan wis jarang rumangsa warek ning omahe dhewe. Dhewe aja mangan nek ana mulutan niku. Sedina poso, engke maghrib mangan bareng bareng sakbare diwacake maulid, wacake donga, pangan bareng-bareng. Sampeyan duwe titipan panganan barokah. Sapa ngerti daging niku sesuk sing nyelamet ning mlebu swargane Gusti Allah. Kan ana ngerti. Lha mula ayo ngaten-ngaten niku penting. Mula tenggen kula tetep mawon enten ben malam Jumat mesti ana ing berkat. Mangan bleh kewan sitok sak bleh. Pangan bareng-bareng. Lho, lha niki sing ilang. Wong ora kabeh menungsa iki dituturi kupinge kok. Iya nek iso tuturi kupinge, tuturi kupinge. Nene kula umat Nabi niki ku macam-macam sing iso menjangkau seluruh umat Nabi niku panganan. Sakmene niki lek seje-seje kabeh to niki. Wong umat Nabi niku kan macam-macam. Ana sing wis jangkep limang wektu yo eneng. Ana sing senengane agek Jumatan tok yo eneng. Ana sing mudhun sembahyang ngramal togel yo eneng umpamane. Macam-macam. Lah ngono ku dituturi ora kenek. Sing senengane tuku nomor kok dituturi jangan memberi nomor. Alah apa? Ya gelem sembahyang. Tapi nomor jalan terus ene kok. Imbang. Ana sing sregep ngaji ya sregep tapi ganggu bojone wong ya ora leren le. Lah yo ene. Demula sembayange gelem tapi nah ngoten-ngoten niku insyaallah mandek kabeh nek kabeh wong iki engko dikeki panganan baro baro kanggo ngerti-ngerti mandek-mandek dhewe. Nggih ta? Bahwa itu panganan barokah. Terus tadi daging saiti terus ganjel ikune ora iso tangi leren. Sopo ngerti begitu leren urip maneh ora ora. Di panganan iso diterima kabeh menungso sebab menungso kabeh butuh mangan. Nek dituturi ora kabeh menungso kon maca Quran ya ora iso. Nggih ta kon maca hadis ya iso nek mek loro tok kulo bidatin dolalah karo innamal a'malu bin niat. Kon donga ya iso nek mek loro, donga mangan kali donga ngisih. Nah mulo kiai ini sing pinter sing iso dileboni kabeh niku lewat pangan. Panganane panganane apik menungsone ya apik lha niku lha nek daging kok wis barokah adoh saka geni neraka mulo Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar lho iki lho adoh saka geni neraka nggih sampeyan pengin mlebu swarga ya carane gawe mangan sing barokah sembahyang ya ora niat. Kiai ini sampai pegel ngenteni. Robana ya Robana, yo rung teko. Ono teko ya malah udut ngarep masjid. Rokoan. Kiai ini pegel ngenteni. Tombo ati. Saking kepegelan ya akhirnya nesu ngamuk. Diurugi anjang anjang kayak teko. Lah, kembau. Ngek. Oke, ini gila. Ini ku amma ba'du. Duh. Lurung mulai ngaji mulutan mulu. Lu dereng ini gue lagi muka timah jelas no. Lu dereng. Dereng lu dereng mulai ngaji. Ini gue lagi sampean sing dieling-eling sesok geber berkat ngono to. Lha niku sing pokok nek wis niku ana baru pengaji. Pengaji nek iku rung ana ya aku mau pengajian lah ge apa? Lha sing pokok iku kok. Lha mulutan niku sing pengajian niku wis mulutan zaman akhir. Nek mulutan sing asli kan tekane pangan. Ah, sing asli ora dilem metu nang kula lan apa kok pengajian barang. Kok penggawean lu wah. Le pengajian ini kan mulutan kawe. Sing asli niku ya panganan mah. Metu. Lah mulane mulutan. Mulutan iki ngene ta sapa iso. Langge, ora perlu kula rene sampean setel Google nah iki dicepno ning mic rampung. Ning sing pokok iku ubah rampene ana panganane ana berkate ana tumpeng ana ingkung ana sate ana kikil ana ngono kene. Gudange lontong balap lontong ora ana. Gawe tahu tek lontong balap jejer teng mriki mengke kula teko tak dungani terus tak jak ngaji kabeh ketitipan panganan barokah mangan ba lan ngene iki asline mulu iku asline mulu tan ora ngene iki. Yang kau tak tuturi sidik-sidik ngono mawon. Jadi asli niku ngoteni ngangge slot saking asli. Ya mulutan ngoten niku. Nek niku ra ono. Ha iki mulutan ganjel iki ya. Lha mulane dadi umat Nabi aja sumaker. Aja suki maca kiri ngene iki kan. Sesuk yo taun ngarep nggih. Nggih. Tahu ngarep nih ngaji nih nengkene nih misalnya ben kulit mangan buatan cempret gue lah mereka berkat ini jawa wecer gitu nih. Masya Allah. masyarakat enak-enakan panganan akhirnya awak dhewe ketitipan daging barokah ora kok anggap langgai berkat nang apa ya di sini apa aku ya Allah saos jemuno kita ini punya kesempatan nabar rukno pangan putih-putih ketua panitia ini. Sampai ane kak temen belas Allah sing serius mulutan tau ngarep lah tak kei ngaji sing enak ngono tau ngarep kula lho anggar no mulutan pengajian maulid nabi tak delok kok garing lho sampe ane kalau tak tuturi ngaji iku kok kene mlebu metu teko kene. Mula ndi nek panganan kan nyantol dadi daging. Lha niku cara mulutane santri mulutane kiai. Lha nek murutan seremonial ngono. Sumaker mah. Anjungin ayo benjing sampean enggak apa-apa enggak pitik nggih ayo api-apian masakan sesuk yo sing ahli masak dawet gawe dawet sing enak sing ahli masak lontong gawe lontong sing enak sing ahli masak kikil kikil sing enak jejer teng pinggir mengke didelok tek sapa sing paling entek di dhisik lho ngono aja kok teko gowo ya. Ya ana sing mangan uyah lho. Nek bila perlu tabarukno uyah sing akeh engko nek mule uyahe digowo digema, masak uyahe uyah barokah gowo galon teng mriki, mangke galone digowo mule dadi galon banyu barokah. Ora garing ngene. Iki sumangga niku asline mulutan. Lha baru mati nabi ketitipan donga, ketitipan ilmu ning akal, awake ketitipan daging baro. Lha iku baru ngene. Saiki gek ngene. Ngene. Ngene. Ora ngene ora ngene. Wis ngene. Sesuk ngene. Pandeme geser klek ngene sesuk. Iku baru polisi ora repot ngurusi maling. Wong arep maling ketitipan daging barokah, daginge aja maling mandeg. Arep ganggu aja. Awet telem utuh, sandal utuh, sikil arep ganti sandal aja. Ana rime menungso, mula sesuk muga-muga polsek yo ngerti ngirimi wedhus. Anggelo niku. Ono ku asli ne mulutan yo ngoten niku. Lha nek mulutan sing asli ana baru mulutan pengaji. Kula ngaji meneh ora apa-apa. Wong kula yo ora arep-arep berkate sampean ora. Neng sampean mangan panganan baro kau berkat kula kata neng mamisan enggak kata anggar uang gowok no neng sampean ini lho ratau ketitipan panganan baroka bendino manganan warung mau bendino klepon dungo penglarisan iyo apa-apa tapi nek dipakani panganan barokah imbang ngene wae sampean iki lho ya ngono kula asline mulo teng Brunei nek mulutan pawanganan maling-maling dikei mangan kabeh nggih teng tengah-tengah nu meja apik ngono isine panganan. Niku panganane nggo residivis-residivis niku. Singo-singo teng padang pasir niku pakane panganan barokah ora nyokotan wong. Lho nggih, niku lah dhewe ngerti mulutan. Hasil mulutane wong putih ini kampunge. Wilayah. Di wilayah mungkin pemuingkung gawa ning penjara. Goning medhaeng ngono sisane. Kang mulutane wong wilayah iki panganan barokah ngono. Iku sing pokok iku disikno. Iku didisikno. Engko lak apik-apik wong kene, ya lak dadi apik-apik. Paling enak turu-turu wis duwe cicilan daging barokah. Nggih. Ngono. Ketua panitia ini pura-pura telepon. Gayane ning mboten krungu kalau halo. Wong kula ngerti karepe sing kan diseneni. Lha iki dene iki lha iki jenengane ya Allah. Lha iki tawasau fil haq wa tawasau bis. Sabar ya sing ngene iki nek apa ana barang hak diwasiatno ya sing sabar Pak Ketua Panitia wae taun ngarep wedhus ana, pitik ana, bandeng sing gede-gede ora lumono, sop kikil ana, lengkap apa-apa ana, alhamdulillah apa-apa ana ngono dungane. Lu mabar iklan Habima Rozak. Ana niki nggih. Wis niku mawon isa ketaturke, muga-muga taun ngarep ana berkat. Nggih, sesuk kula suwun nek ane mulutan masjid niki taleni rafia sing dawa rono, gitu. Terus panganannya digantung-gantung ngoten niku nggih. Sing enak-enak wayah duren gantung duren. Longge sing gampang nyelopo. Antumi wis sing enak-enak dicepit duwe nggih lak masyaallah kabeh ngrasakno enak. Cah cilik kok senengane es krim ya gantungi es krim. Lan napa? Teles kabeh ya karpete dijikuk sik ngoten niku mau ono gampang. Karpet rancangane sampun. Ngoten niku sampun. Kok niki mboten? Lho iki maneh yo. Oh lah iku jenenge sumaker ya iku. Pisan tok ngono jom sing sregep ngono kok engko lah. Maneh kesupen. Ono alasane ya. Wong giri loyo, giri loyo. Gitu giri loyo to nggih? Loh, aman tak jenenge giri loyo iki top loh. Yogyo ini ada gunung, namanya Gunung Giriloyo ini unggoh ini wong sekti-sekti ini kita Giriloyo, ini kita daerah Imogiri ada yang ahli jin, ada yang apa, mursyid-mursyid toriko pondok-pondok hafidh Qur'an itu Giriloyo namanya sampai kita tak sini Giriloyo, Girilaya kaya bahasa Indonesia mawon mangane apa? Sega Giriloyo mangane se sego nggih nek mangan ngangge dudu lho nek gak klambenan jenenge udo ora kok uda Girilaya uda sega rana ora rono rana rono iyo iya ah ora cocok iki kon Giri loyo mawon sampe Giri Laya. Oh, ngendone apa bahasa no Indonesia. Indonesia. Wong desa. Lah buktine apa? Ora ono berkat. Monggo. Sareng-sareng, nggih. Monggo sareng-sareng maca selawat dhateng Kanjeng Nabi sareng-sareng. Nggih. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وآل بيته وبارك وسلم اجمعين بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما المساكين لا يوافي نعمك بما زيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بالحسنى الخاتمة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور ظلم شمسك بدنا بعدا اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد اللهم اجعلنا اولادنا ذرياتنا تلاميذنا على الخير عباد القدس من قيام بدر الايمان يا بين امهاتنا من شيخ من شيخنا وجداتنا الذين سبقونا بالايمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبر متمر عبد الجنان اللهم اجعل متمر جميع القبور الى محمد رسول الله ويعقد المسلمين ارجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عباد وادخلي جناتي اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى ال نور مذهب النسيان بنوره في كل لمحه من نفوسنا ما شاء الله صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه يا كنعم الانسان المستقيم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.